hari. Jikalau kita duduk di tepi pantai, bongkar dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Kok burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Rapi kali sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Semua kita bernyanyi, yo. Kemesraan ini, oh, janganlah cepat berlalu. Jangan berlalu. Kemesraan ini, oh, ingin ku kenal selalu. Hatiku Bongkar.